detail-detail etika adab tersebut justru banyak diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Nah, mereka menganggap menunaikan zakat, barakallahu fiikum, hanya sekedar membayarkan sebagian harta yang terkena zakat, barakallahu fiikum, kemudian selesai, ya, dia merasa terbebaskan dari beban. Nah, barakallahu fiikum, hanya sebatas itu. Maka yang akan dia peroleh, barakallahu fiikum, dari penunaian tersebut, perolehan yang sangat-sangat kecil. Padahal banyak hal-hal yang besar, hal-hal yang barakallahu fiikum bernilai tinggi, ya, dari menunaikan zakat. Dan bila nilai-nilai itu kita pahami, kita mengerti, maka ketika mengeluarkan zakat itu bukan lagi merupakan sebuah beban, ya, bukanlah sesuatu yang dianggap berat atau barakallahu fikum mengurangi nilai hartanya. Nah, tapi justru orang yang mengerti dan memahami adab dan etika dari barakallahu fikum penunaian zakat secara batin, dia akan bersemangat. Bahkan sebelum waktunya, barakallahu fikum, tayyib, iya, ada yang segera mengeluarkannya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'ala tikwan. Kita telah membaca sebagian urayan Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala terkait dengan wadhaif, zakat yang ditunaikan itu ada beberapa poin-poin tugas atau etika-etika yang perlu kita amalkan, barakallahu fikum. Nah, sebagiannya sudah kita bahas. Terakhir sampai poin keberapa? Tullah, Rahman. Ada yang kasih tanda? Poin keempat. Sekarang poin keempat. Tayyib. Kita masuk poin yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-wazifatu rabi'ah. Tugas yang keempat dari orang-orang yang hendak menunaikan zakat. Ayyas tasghira al-atiyah. Hendaknya dia menganggap kecil pemberian yang sudah dia salurkan. Ya. Itu etika orang yang mengeluarkan zakat. Barakallahu fikum. Nah, dia tidak menganggap apa yang dia keluarkan itu besar. Ya. Walaupun mungkin zakat yang dia keluarkan setiap tahunnya, barakallahu fikum, itu mencapai, ya, 10 miliar. Ya, ini enggak tanggung-tanggung ini, orang benar-benar kaya. Antum bayangkan. Ya, zakatnya tiap tahun 10 miliar. Berapa berarti duitnya kalau barakallahu fikum 2,5% dari itu. Ya, nah, biar, ya, anak buahnya yang hitung. Nah, dia enggak tahu jumlahnya berapa. Pak, tahun ini zakat Bapak 10 miliar. Ya, keluarkan. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Mungkin bagi kita nilai barakallahu fikum dengan angka ya barakallahu fikum mungkin berapa digit itu ya. Nah, barakallahu fikum miliar itu. 1 miliar itu kan 1.000.000.000 ya. Nah, kalau 10 miliar 10.000.000.000 barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Besar, tapi Islam mengajarkan pantang bagi orang yang mengeluarkan zakat menganggap besar apa yang sudah dia keluarkan. Ya, nah, jangan di barakallahu fikum diungkit-ungkit. Ya, nah, orang kampung di sini bisa makmur kalau bukan karena zakat saya, ya. Pasti orang kampung sini masih dalam taraf kemiskinan. Ya. Tidak boleh. Nah. Apalagi barakallahu fikum yang zakatnya itu cuma 100 ribu. Ya. Atau masih dalam taraf barakallahu fikum 6 digit. 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nah. Jangan merasa sok, jangan merasa barakallahu fikum tayyib membanggakan diri dan mengecilkan yang lain. Itu adabnya. Jadi etika dalam mengeluarkan zakat, anggaplah kecil apa yang kamu keluarkan. Fa innal musta'zima lil fi'li mu'jabun bihi. Kenapa? Alasannya kata beliau, karena orang yang menganggap besar, yang menganggap agung dari suatu perbuatan, maka dia akan muncul rasa ujub. Ya. Jadi kalau dia merasa amal kebajikan yang dia lakukan selama ini itu benar-benar besar, jasa dia kepada orang itu benar-benar barakallahu fikum luar biasa, itu akan memicu sikap ujub. Dia akan sombong. Ya. Nah. Kalau bukan ana yang ngajarin antum ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya. Nah, sampai sekarang antum tidak akan mengerti ilmu bahasa Arab. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Kalau bukan ana yang bantu antum ketika mondok, ngasih biaya makan, ngasih biaya kitab, bla bla bla bla dan seterusnya, ya. Kamu tidak akan bisa jadi orang membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Karena itu selalu dia hitung-hitung. Si fulan saya kasih 10 juta. Si Alan saya kasih 20 juta. Nah, jadi selama pemberian kita yang kita berikan kepada orang lain, kita hitung-hitung dan kita anggap itu bernilai besar, justru itu akan menghancurkan bobotnya di akhirat kelak. Nah, barakallahu fikum. Dan akan menghancurkan kehormatan kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Berbeda hanya dengan barakallahu fikum seseorang yang dia ngasih sebesar apapun dia tidak menganggap. Nah, barakallahu fikum. Sikap ujub itu menjauh dari dia dan sikap ta'zim dari orang lain kepada dia akan semakin bertambah. Ya. Nah, fulan masyaallah barakallahu fi ketemu. Apa kabarnya antum? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih kenal ana? Antum fulan ya? Iya. Insyaallah. Sekarang antum makmur ya kelihatannya, gemuk ya. Cibi-cibi mukanya ya, barakallahu fikum, nah, bulat ya kan. Nah. Masyaallah, murtah-murtah ya. Nah, bahagia antum ya. Ya, ini berkat jasa antum. Yang mana itu? Dulu antum masa lupa dulu waktu kita mondok. Ya, nah. Biaya ana mondok kan antum menanggung. Masa sih? Berapa sih? hampir 50 juta antum. Udah enggak ingat tanah. Wah. Iya. Barakallahu fikum. Orang akan semakin respect kepada dia, barakallahu fikum, na'am, dan menghormatinya. Na'am. Paham ya? Jadi pantang orang yang memberi itu menganggap besar apa yang sudah dia beri. Akan memunculkan sikap ujub. Waqad qila, dan sungguh dikatakan ada kata-kata hikmah di kalangan salaf, la yatimmul ma'ruf illa bisalasin, bitasghirihi wa ta'jilihi wa sitrihi. Rahasianya. Kebajikan itu tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan tiga perkara. Nah, yang pertama tasghir, menganggap kecil. Ya, kebaikan yang kita lakukan atau jasa yang sudah kita limpahkan kepada orang lain, enggak kita anggap itu besar dan tidak kita perhitungkan. Ya, nah. Dia lupakan kalau dia pernah punya jasa kepada si fulan atau si alan. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'jil. Disegerakan. Perkara yang baik, kalau ada peluangnya, kalau ada kesempatannya, segerakanlah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena menunda-nunda perkara yang ma'ruf akan beresiko. Resikonya apa? Kesempatan tidak akan datang dua kali. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan itu perkara yang waqi. Kita dapat uang. Uang kaget. Barakallahu fikum. Ya, nah, mbah kita meninggal, kemudian warisannya dibagikan dan kita tidak menduga. Ya, laqadarullah. Barakallahu fikum. Nah, dari hasil pembagian, barakallahu fikum, dapat 500 juta. Alhamdulillah. Ya, dapat 500 juta. Barakallahu fikum. Nah, wah, saking bersyukurnya dia ada niatan. Ya. 500 juta ini barakallahu fikum sebagiannya mau dia sedekahkan. Nah, ya. 50 juta lah. Dia bukan orang yang barakallahu fikum ya. Naam. Tayyib bisa mengeluarkan semua hartanya. Nah. Niatan 50 juta. Dia sedekahkan ya, misal untuk Pondok Al-Bayyinah. Nah. Ini 50 juta ya, insyaallah sedekah buat Pondok Al-Bayyinah barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu kalau tidak disegerakan barakallahu fikum, dijamin setan akan memberikan was-was dan bisikan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Sisa 450 juta. Barakallahu fikum. Mobil antum itu sudah keluaran lama. Ya. Itu tahun 2009, sekarang ada Innova. Innova atau Ivano? Ya. 2022, fitur-fiturnya canggih, bro. Ya, barakallahu fikum. Nah. Benar, tiba-tiba ada bisikan seperti itu. Iya ya. Daripada mobil lama ini mogok, ganti mobil baru. Dapat rezeki kaget ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Dia lagi barakallahu fikum tidak memikirkan punya uang sebanyak itu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya browsing. Wah, ya. Lagi ada promo ini. Ya, nah, hanya berlaku satu minggu. Ya. dapat cashback 10%. Wah. Hitung punya hitung 500 juta pas itu. Ya. Lah. Ini kurang ini. Yang 50 juta kan tadinya mau di sodakohkan. Nah, disitulah bisikan-bisikan hawa nafsu mulai berbicara. Gak apa-apa, pinjam dulu 50 jutanya. Ya kan? Nanti bulan depan ya, atau tahun depan lah. Nah, kumpulin uang, bisalah 50 juta kamu sodakohkan. Ide brilian. Nah, ya kan? Gak jadi. 500 juta tadi, jadilah mobil Innova terbaru. Barakallahu fikum. Ya, karena dia ngejar promonya tadi, cashback 10%. Nah, kalau gak langsung dibelikan, gak dapet. Gak jadi. Dan itu sering sekali terjadi. Amal kebajikan, kalau tidak disegerakan, barakallahu fikum, yang terjadi adalah apa? Luput. Contoh, puasa Syawal. Puasa Syawal. Selesai hari raya, hari pertama lewat, hari kedua, nantilah masih banyak makanan, Ustaz. Masa puasa kita orang makan enak-enak? Wah. Ya. Terus di rumah itu makanannya masih enak terus. Nanti lah Ustaz, ana kalau pas di pondok saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, puasa Syawalnya pas di pondok. Makanannya tidak seenak-enak di rumah. Ya, di pondok barakallahu fikum saking sibuknya pelajaran begitu banyak kaget ya. Nah, dia khawatir lemes barakallahu fikum. Macam-macam alasan ya. Oh, di rumah ada yang nyuciin, kalau di sini cuci sendiri, barakallahu fikum, bla bla bla, macam-macam. Nah, sekarang udah tanggal berapa Syawal? Hah? Nah, ada yang belum Syawalan. Gara-gara apa? Ditunda-tunda tadi. Makanya Rasul mengatakan, badiru bil a'mal sitanan qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian dalam melakukan amalan ya, sebelum fitnah itu berdatangan seperti potongan-potongan malam. Nah, barakallahu fiik ya. Jadi amalan ma'ruf tidak akan sempurna kalau tidak disegerakan. Barakallahu fiikum. Nah, dan itu pun yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Ketika beliau selesai mengimami salat, tiba-tiba beliau langsung ya barakallahu fikum meninggalkan jamaah. Nah, yang biasanya beliau zikir, ini tiba-tiba langsung meninggalkan. Para sahabat pada bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Ada masalah apa? Rasul tidak seperti itu biasanya. Barakallahu fikum. Nah, ternyata barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa para sahabat penasaran, maka beliau menyampaikan ketika sholat barakallahu fikum ya. Nah, tiba-tiba beliau teringat dengan harta sedekah yang barakallahu fikum masih tersimpan, belum sempat beliau salurkan. Nah, langsung pulang ke rumah, disalurkan. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda niatan amal yang baik. Barakallahu fikum. Wasitrihi. Ya. Yang ketiga adalah ditutupi. Nah, disembunyikan. Itu lebih mendekatkan kita pada ketulusan dan keikhlasan. Nah, jadi bukan dipamerkan barakallahu fikum ya. Nah, apalagi di liput. Na'am barakallahu fikum. Tayyib. Dipublikasikan. Na'am barakallahu fikum. Ya. Untuk tujuan apa? bangga-banggaan atau memang tujuannya apa? Dia hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau eksekutif. Mau calon jadi anggota DPR atau bupati atau gubernur atau presiden. Ya, nah sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu di barakallahu fikum dipublikasikan biar orang tahu kalau dia orang yang baik. Barakallahu fikum. Nah, justru itu akan mengecilkan nilainya barakallahu fikum di mata Allah Subhanahu wa taala kalau tujuannya adalah untuk yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya, al-wazifatul khamisatu, tugas yang kelima, ayyan taqiya min malihi ahallahu wa ajwadahu wa ahabba ilaih. Hendaknya, kata beliau, dia seleksi yang mau dia salurkan sebagai harta zakat. Dia seleksi dari hartanya tadi, ahallahu, yang paling halal, artinya yang enggak ada syubhatnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, kadang kalau orang yang barakallahu fikum punya banyak usaha, dia mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dia hindari pada hartanya itu barakallahu fikum terkena ya syubhat. Nah, ada uang-uang barakallahu fikum kotor. Ya, nah, yang dia menjadi imbasnya masuk ke rekeningnya dia barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, jangan dia keluarkan sebagai harta zakat. Ya, nah. Kalau orang tersebut justru mengeluarkan hartanya yang kotor untuk zakat, barakallahu fikum, maka dia lebih buruk daripada kaum musyrikin. Ya. Nah, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ingin membangun Ka'bah Al-Musharrafah. Ya. Tetua-tetua suku sudah punya komitmen bersama. Apa itu? Harta yang kita salurkan untuk renovasi Ka'bah harus bersih. Jangan ada harta yang hasil dari haram. Nah, komitmen mereka. Ya. Kalau kaum musyrikin saja ngerti sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah itu harus bersih. Masa orang Islam tidak mengerti. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi dipilih harta tadi, diseleksi mana yang paling halal. Wa ajwadahu. Mana yang paling baik. Barakallahu fikum. Ya, bukan yang paling buruk. Barakallahu fikum. Naam. Kalau onta dikasih yang pincang, atau dikasih yang putul buntutnya, atau kupingnya hilang, atau picek matanya. Nah, ya, barakallahu fikum. Berarti ini orang, barakallahu fikum, di bawah kaum musyrikin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pengetahuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dicari yang paling bagus. Bahkan yang lebih afdol lagi, yang paling dia cintai. Ya, nah, barakallahu fikum. Barakallahu. Dia mengeluarkan barakallahu fikum zakat tahun ini, ya, 2 ekor sapi yang harus dia keluarkan. Dia pilih-pilih. Nah, ada 1 sapi yang sangat dia sayangi. Sangat dia cintai. Ya. Dan memang sapi ini sudah banyak yang nawar. Barakallahu fikum ya. Nah, sampai barakallahu fikum 1 miliar ada yang berani nawar. Tidak dia kasih. Ya. Dia punya azam, ini sapi mau saya keluarkan untuk sedekah. Nah. Yang paling saya cintai, yang paling saya sukai. Barakallahu fikum. Nah. Baik ya. Sudah kayak anaknya sendiri. Ya, jadi dia yang membantu proses kelahirannya ya, barakallahu fikum, biasanya ada dokter ya, tapi karena mepet waktunya dia sama istrinya yang membantu kelahirannya, yang merawatnya ya. Ibunya mati, nah dia yang ngasih susunya. Jadi kayak anak sendiri sapinya ini. Sayang sekali. Nah, pas waktunya mengeluarkan zakat ya, bismillah barakallahu fikum, dia ikhlaskan. Nah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru top. Nah, barakallahu fikum. Ammal hil, kata beliau. Adapun dalil. Kenapa harus yang paling halal yang dia keluarkan? Fa inna Allah ta'ala tayyibun. La yakbalu illa tayyiban. Karena Allah itu adalah zat yang maha baik. Dan dia tidak akan menerima melainkan sesuatu yang baik pula. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Sehingga Allah itu maha baik, maka berikanlah untuk Allah yang terbaik. Wa ammal ajwad. Adapun dalilnya kenapa harus yang paling jayyid yang dia keluarkan? Karena Allah mengatakan faqad qala Allah ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Naam. Barakallahu fikum. Sudah azan. Al-muazzin yu'azzin. Tayyib, kita lanjutkan. Adapun dalil mengapa harus yang jayyid yang kita serahkan untuk zakat kita, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna ay wala taqsudu al-khabith. Ya. Jangan kalian cari yang jelek. Minhu dari harta yang akan kalian keluarkan. Untuk zakat kalian. Lastum bi'akhidhi. Padahal kalian sendiri kata Allah apa? Enggak sudi. Inti kalau dikasih yang itu. Marah. Ya, misal. Ada teman. Barakallahu fikum ya. Nah. Pas antum menikah, ya semoga Allah mudahkan, Allahumma amin, barakallahu fikum. Nah, dikasih hadiah barakallahu fikum, ya. Nah, sepasang ya kambing biar bisa diternak, ya. Nah, karena dia sibuk. Walima belum tahu ya, belum ngecek hadiah dari temannya tadi. Nah, pas dilihat barakallahu fikum. Iya, nah. Yang lanang kambingnya barakallahu fikum pincang, ya. Nah, kupingnya hilang satu. Yang betina barakallahu fikum picek. Nah, ya, matanya barakallahu fikum hilang satu. Senang atau tersinggung dia? Tersinggung ya kan? Iya. Antum ini sahabat atau apa? Iya. Nah. Masa ngasih yang seperti itu? Marah mesti, akan tersinggung. Nah itu manusia. Masa kita mau ngasih Allah yang seperti itu? Ya. Nah. Kalian sendiri gak mau kalau dikasih yang seperti itu. Tapi ngasih Allah masa yang jelek-jelek? Nah. Barakallahu fikum. Wa yambaghi ayyulahidha fi dhalika amraini. Dan kata beliau, sudah seharusnya bagi orang yang hendak menunaikan zakatnya, dia memperhatikan dua perkara. Ahadihima, yang pertama, haqqullahi subhanahu wa ta'ala bitta'zimi lahu. Fa innahu ahakku. Man tayyib. Ukhtira lahu. Walau anna insanan qaddama daifahu atau daifuhu. Ila daifihi. Qaddama ila daifihi. Ta'aman. Radian. La au ara sadrahu. Nah, yang pertama yang perlu dia perhatikan, kata beliau, dengan menunaikan zakat, di situ ada hak Allah yang harus dia perhatikan, yang harus dia agungkan. Nah, zakat itu bukan hanya Anda berikan kepada orang miskin, tapi itu sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Perhatikan, kata beliau. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih berhak untuk kita hormati. Barakallahu fikum. Andai kata, kata beliau, ada seseorang yang menyodorkan kepada tamunya sebuah makanan, jamuan yang jelek, yang buruk. Ya. La'au ghara sadrahu. Nah, al-wa'ru maknanya adalah yuharriku. Nah, tayyib. Artinya al-hikdu wad-dighnu wal-adawah wat-tawakkut minal ghaib. Tindakan kita yang menjamu tamu dengan makanan yang buruk tadi tentu akan membuat tamu tadi tersinggung. Marah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Disodori, barakallahu fikum, ya, makanan ayam bakar. Tapi bakarnya terlalu over, sehingga rasanya rasa areng. Ya, nah, tayyib. Jadi pahit-pahit manis gitu, dikasih kecap, ya kan, barakallahu fikum. Nah, manisnya dari kecap, pahitnya tadi apa? Ayam yang sudah menjadi areng. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dikasih kopi, barakallahu fikum, ya, tamunya tadi. Tapi apa? Kasih garam. Kopi campur garam, ya. Kalau yang tadi pahit manis, minumannya pahit asin. Masya Allah. Hidangan dia tidak lepas dari rasa pahit. Ya, nah. Tapi pahit yang tidak, barakallahu fikum, menyatu dengan lawannya. Nah, pasti tamunya akan apa? Marah, ya. Apa ini? Nah, kamu mau menghina saya? Ribut. Barakallahu fikum. Itu manusia. Ini Allah. Nah, penguasa alam semesta. Apa pantas diperlakukan seperti itu? Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, kata beliau, hakku nafsihi. Yang kedua, dari zakat itu dia juga harus memperhatikan hak dirinya sendiri. Fa innal ladzi yuqaddimuhu huwa alladzi yalqahu ghadan fil qiyamah. Karena, kata beliau, sesuatu yang dia sodorkan, yang dia persembahkan dari harta zakat tadi, ingat, kata beliau, itulah nanti yang akan Anda temui di akhirat kelak. Nah, barakallahu fikum, ya. Kalau Anda mengeluarkan hewan-hewan yang cacat, barakallahu fikum, dari zakat-zakat Anda, nah, atau barakallahu fikum, ya, hasil panen yang barakallahu fikum, sortiran yang, ya, tayyib, jelek-jelek itu yang Anda keluarkan, itulah jatah kamu di akhirat kelak. Ya. Itulah yang kamu dapat di akhirat kelak. Nah. Masa seseorang itu tega memberikan sesuatu yang buruk untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga sangat bodoh kalau orang mengeluarkan zakat itu justru yang jelek-jelek. Nah, ruginya luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Fayambaghi ayyakhtaral ajwada li nafsihi. Sehingga kata beliau, sudah seharusnya dia pilih yang bagus-bagus ya untuk dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa amma ahabbuhu ilaihi. Adapun alasan kenapa, ini yang mungkin paling berat ya. Nah, kalau yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berkualitas ya, mungkin kita mudah untuk memasrahkannya atau menyerahkannya. Nah, karena kita masih punya banyak yang lain yang juga grade-nya itu grade A. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau memberikan sesuatu yang paling dicintai, itu yang paling berat bagi mereka-mereka yang sudut pandangnya sempit. Ya, nah. Tapi barakallahu fikum, bagi orang-orang yang sudut pandangnya itu luas dan jauh ke depan, rasa berat itu barakallahu fikum akan menjadi hilang. Nah, kita lihat uraian dari beliau. Ini yang jarang barakallahu fikum ya diketahui oleh banyak orang. Faliqaulihi ta'ala, berlandaskan ucapan Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Allah mengatakan, kalian tidak akan mencapai derajat al-abrar. Ya. Nah, orang-orang yang barakallahu fikum terbaik di sisi Allah, sampai kalian bisa menginfakkan, mensedekahkan, memberikan dari apa-apa yang kalian cintai. Ya, itu derajat level manusia al-abror. Yang Allah janjikan dalam Al-Quran, beberapa ayat, janji-janji yang begitu luar biasa. Nah, orang-orang yang al-abror ini, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang bisa melepas yang dia cintai untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Setelah itu beliau memberikan contoh. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adalah sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Idza ishtadda hubbuhu li syai'in min malih qarrabahu lillahi 'azza wa jalla. Adalah sahabat Abdullah ibnu Umar, kalau beliau begitu senang dengan sesuatu dari hartanya, enggak akan lama barang itu bertahan sama beliau. Pasti beliau relakan untuk Allah. Ya, itu Ibnu Umar prinsipnya. Kalau dia punya satu barang, senang sekali sama barang ini, alamat barang ini tidak akan lama sama beliau. Beda sama kita orang ya kan. Nah, udah kalau udah senang sama satu barang, barakallahu fikum, ya. Itu enggak akan diserahkan sama siapapun. Barakallahu fikum. Nah. Hatta ada yang nawar barakallahu fikum 10 miliar sekalipun. Ya, tidak akan dia lepas. Nah, yang mahal itu memori yang terkandung pada barang ini, saudaraku. Wah, ya, itu nggak bisa kamu beli berapa miliar. Ya, nah, sampai dia tulis wasiat kepada keluarganya, kalau saya mati, ya, nah, burung yang saya cintai ini harus ikut bersama saya dikubur. Contoh misal yang sangat dia sukai tadi apa? Ya, nah, hewan berupa burung. Burung apa? Burung kenari misal. Barakallahu. Ya. Senengnya luar biasa. Ya, nah, barakallahu. Tulis surat wasiat seperti sama keluarganya. Nah, ketika dia sekarat, diminta tulis surat wasiat, ternyata itu masuk. Ya, nah. An-Nughair ma'i fil qabri. Ya. Nughair, nama burungnya itu, ya, ikut bersama saya di kubur kalau saya mati. Saking cintanya, sampai mati dibawa. Nah, itu kebanyakan manusia. Jadi, cara pandang Ibnu Umar ini perlu kita gali. Ya. Kenapa ya? Justru beliau itu kalau sudah senang sekali sama satu barang, enggak lama barang itu sama beliau. Beliau, ya, keluarkan di jalan Allah. Nah, kita lihat ceritanya. Waruwiya diriwayatkan. Annahu nazalal juhfata wahuwa syakin. Faqala inni la ashtahi hitanan. Diriwayatkan pada satu ketika Ibnu Umar bersama rombongan dia dan keluarganya singgah sejenak di wilayah Juhfah. Di situ beliau mengadukan kondisi badan yang tidak enak. Ya, aku kok greges ya. Nah, enggak enak badan. Kok pengen makan ikan. Nah, bayangkan ya. Di padang pasir cari ikan. Gimana carinya coba? Bukan di pesisir ini. Ya. Nah. Padang pasir pengen makan ikan. Ya. Nah. Di masa itu belum ada Lotte Mart. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Alfamart atau Indomaret. Nggak ada barakallahu fikum. Ya. Nah. Pengen makan ikan. Akhirnya apa? Fal tamasulahu falam yajidu illa hutan. Akhirnya keluarganya ini pembantu-pembantunya. Ya, barakallahu fikum. Sebar. Nyari ikan. Ya, di pasar-pasar. Barakallahu fikum. Tanya, siapa yang punya ikan, stok ikan? Enggak ada. Kosong. Ya. Nah, not ready, enggak siap barakallahu fikum. Thayyib. Sampai ada satu ya yang punya. Ada ini barangnya. Tinggal satu tapi mahal ini, mahal. Enggak apa-apa. Berapapun kita beli. Nah, majikan pengen makan ikan. Bos pengen makan ikan. Tinggal satu ya kan. Nah, dibawa. Fa akhadathu imra'atuhu wa sanna'athu thumma qarrabathu ilai. Akhirnya dikasihlah kepada istrinya Ibnu Umar. Nah, ya. Nyai, ini ikan yang dipesan. Nah, barakallahu fikum. Oh iya. Terima kasih. Dimasaklah sama istrinya, diolah ya dengan menu kesukaan Abdullah ibn Umar. Zain sudah. Ya, istrinya masaknya ini luar biasa. Spesial. Kemudian disodorkan kepada Ibn Umar. Mas, kamu tadi katanya pengen makan ikan. Ini sudah saya masakkan spesial buat kamu. Harumnya itu, wah, lapar gak antum? Lapar kan? Nah, barakallahu fikum. Sama lapar juga kita. Sudah mau makan ini ya. Sudah pengen makan Ibnu Umar. Fa'ata miskinun. Lagi Ibnu Umar. Enak makan, ada orang miskin yang datang. Ya, barakallahu fikum. Nah. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Khudhu. Ya, barakallahu fikum. Ibnu Umar mengatakan kepada orang miskin tadi. Dan mau disantap ini dia. Senang sekali ada orang miskin lihat. Nah, ya. Peka Ibnu Umar, tahu. Ya, kayaknya pengen. Enggak diminta kan, enggak disebutkan minta kan. Nah, lihat aja orang makan ya. Wah, ini kayaknya pengen ini. Sama Ibnu Umar apa? Dikasihkan semua. Ayo ayo dimakan. Dimakan. Monggo monggo dimakan. Enak ini. Masakan istriku. Top. Ya, barakallahu fiikum. Baik. Antum juga harus peka ya. Kalau lagi makan ada teman yang ngeliatin terus ya. Nah. Jangan kayak enggak ada perasaan, enggak peka. Apa lihat-lihat emang gua pisang. Ya. Nah. Sudah sana, malu makan diliatin ya. Itu jangan-jangan dia lagi kirimannya seret. Ya, barakallahu. Tali-ari. Ayo kita makan bareng. Begitu. Ya. Nah. Apa yang terjadi? Faqala lahu ahluhu subhanallah. Yang marah istrinya, barakallahu. Iyalah. Dia capek-capek, ya kan? Masaknya dibele-belai, nyuruh pembantu nyari kemana-kemana. Sudah mateng zen. Dikasihkan ke orang miskin. Nah, istrinya kayak gimana gitu rasanya. Qad anaitana. Nah, wa ma'ana zadun nu'tihi. Kata istrinya, subhanallah. Ya, itu istri soleha. Kalau marah-marah tetap menjaga lisannya. Ya, nah, tetap yang terucap dari lisannya adalah tasbih. Barakallahu fikum, takbir, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, walaupun nadanya barakallahu fikum ya, kayak jengkel, kesel, barakallahu fikum. Nah, baik, bukan kayak wanita-wanita yang enggak ngerti agama, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik, dasar suami, ya, disensor, barakallahu fikum ya. Baik, macam-macam sudah keluar barakallahu fikum. Tidak. Yang terucap, ya barakallahu fikum, tasbih, subhanallah, mas, mas jendengan ini, ya, kita udah capek-capek, masak, cari ikannya enggak gampang, mas, muter-muter, Jufa nih, swalayan, supermarket, enggak ada semua, pasar-pasar enggak ada, cuma satu, saya masaknya juga ini dengan hati dan cinta, ya, capek. Barakallahu. Kok kamu enak sekali tinggal kasihkan sama orang, kamu enggak menghargaiku. Iya, barakallahu. Nah. Padahal kata istrinya, kita kan masih punya bekal yang lain. Mbok ya dikasih roti, kita masih punya roti, masih punya kurma, masih punya macam-macam. Mak kok yang itu dikasih? Piye to, Mas? Mas. Iya, nah. Kasih yang lain. Kumal yang itu dikasihkan. Nah. Faqala. Ya. Nah. Abdullah ibnu Umar. Dengan tenang beliau mengatakan. Inna Abdullah yuhibbuhu. Ya justru karena itu mi. Ya. Justru karena itu. Ya. Sayangku. Nah. Ya. Karena aku sangat menyukai masakanmu itu. Karena bagiku masakanmu itu paling enak sedunia. Ya. Nah, seluruh chef-chef di dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan masakanmu. Yang selalu membuat aku rindu dan kangen. Justru karena itu. Ya. Tak kasihkan sama orang miskin tadi. Nah, barakallahu fikum. Itu Ibnu Umar. Jadi bukan karena dia merendahkan atau meremehkan hasil masakan istrinya. Tapi karena saking senengnya. Unik ini. Ya, nah, tahu kenapa alasannya. Sudah pernah kita singgung pada barakallahu fikum daris-daris yang lalu. Kenapa? Karena ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Sesuatu yang ada di sisi kalian itu sifatnya pana. Pasti hancur, pasti binasa. Tetapi sesuatu yang ada di sisi Allah akan kekal. Artinya apa? Kalau memang kamu benar-benar cinta, kamu sayang dengan barang-barang dan benda tadi, titipkan kepada Allah. Ya Allah, ini aku serahkan di jalan-Mu ini Allah. Ya, nah. Dia punya motor yang dia bangun sendiri. Dia rakit sendiri. Ya, barakallahu na'am. Dari motor zaman dahulu yang barakallahu fikum ya, dia beli rongsokannya 500 ribu. Ya, dia desain sendiri, dia bangun sendiri barakallahu fikum sampai menang juara lomba ya, desain motor terbaik barakallahu fikum Asia Eropa. Ya. Nah, orang luar sudah mau beli itu motor. Barakallahu fikum. Desain kamu luar biasa. Ya, bukan desain kaleng-kaleng. Ya, bukan desain yang biasa. Nah, benar-benar di luar dugaan. Saya beli motor kamu. Ya, 500 miliar. Wah, luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti yang saya bilang tadi, ya, nilai motor ini lebih dari yang kamu tawar, bos. Ya, nah, kenangan, jerih payah membangun motor ini, itu gak bisa dibeli. Ya, nah, jadi tolak sama dia. Teman-temannya yang ikut bangun itu, itu gimana sih, bisa kita bangun lagi? Enggak. Ya, motor kesayangannya. Nah, kalau Anda benar-benar sayang dengan motor tadi dan ingin terus bersamanya, barakallahu fikum, titipkan dia kepada Allah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jual tadi 500 miliar, barakallahu fikum. 500 miliarnya sedekahkan ya, Pondok Al-Bainah 500 miliar. Wah. Tambah besar pondok kita nanti kan, beli tanah-tanah sekitar sini, bangun wah, jadi tempat pengkaderan dai-dai ahli sunnah wal jamaah. Wah, itu bisa kemana-mana pahalanya ya, barakallahu fikum. Nah, itu cara berpikir orang terdahulu ternyata, ya kan? Dari situ kenapa Ibnu Umar itu karena menyayangi sesuatu, enggak kalah lama itu sama beliau. Beliau kasih malah. Orang lain pada heran, "Kamu kan sayang sekali sama itu." Iya, justru karena aku sayang. Tak kasihkan. Nah, tak titipkan kepada Allah. Biar apa? Nanti ketika di akhirat masih ketemu. Tapi kalau kita jaga-jaga, kita barakallahu fikum ya tahan-tahan, barakallahu fikum akan hancur. Iya, hancur dimakan oleh waktu dan usia. Paham ya? Itu cara berpikirnya Ibnu Umar. Nah, barakallahu fikum. Sedikit lagi. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ruwiya anna sa'ilan waqafa bibabir rabi ibni khaytham rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan ada orang yang meminta-minta berdiri di depan pintunya ar-rabi bin khaytham rahimahullah. Faqala, kemudian dia berkata, at'imu sukkaran. Iya, nah, tolong pak, kasih kita makan gula pak. Nah. Faqalu nut'imuhu khubzan an fa'alahu. Maka keluarganya Rabi mengatakan, kok minta gula? Tumben. Ya kan? Nah. Harusnya kan minta makanan. Kasih makanan saja. Ya, itu lebih bermanfaat bagi orang ini. Nah, barakallahu fikum. Dia minta gula. Faqala, maka Rabi menegur keluarganya, waihakum at'imu sukkaran. Ya. Hei, kenapa kalian seperti itu? Nah. Enggak, kasih dia gula. Dia minta apa? Dia minta gula, kasih gula. Nah. Fa innar Rabi yuhibbu sukkara, ya. Kenapa? Karena saya juga senang sama gula. Nah, ya. Kasih. dia lagi butuh gula, saya juga senang sama gula, kasih gula. Itu salafun shalih. Jadi mereka kalau sudah cintanya pada sesuatu itu sangat-sangat luar biasa, ya benar-benar khawatir akan menjadi budak terhadap kecintaannya tadi, barakallahu fikum, maka dia kasih. Nah, dia lepas. Ya, tujuannya apa? Biar akan tetap selalu bersama dia, barakallahu fikum, di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Tolong diulangi makna dari al-waghru. Nah, al-waghru maknanya adalah tayyib yuharriku. Sesuatu yang akan menggerakkan emosi, ya. Apa maknanya al-yuharrik? Yaitu al-hikdu wal adawatu. Al-hikdu wal adawatu wat tawakkudu minal ghairi. Nah, artinya sesuatu yang memicu kedengkian, al adawah, permusuhan, wat tawakkudu, akan menyalakan api ghair, kemurkaan atau kemarahan. Nah, itu makna dari al-waghru. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.